نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Kitab Sifatul Qiyamah wal Jannah wal Nar, sifat kiamat, neraka, surga dan neraka, bab yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب يحشر الكافر على وجهه. الإمام النووي رحمه الله membuat bunyi bab yang ke-12 ini dengan ungkapan bab dihimpun orang kafir di atas wajahnya. Orang kafir nanti di himpun oleh Allah, dikumpulkan dengan wajah yang di bawah. Kalau sekarang di dunia semua orang berjalan di atas kedua kaki, sementara di akhirat orang kafir nanti yang berada di tanah wajahnya. Yuhsyar al-kafiru ala wajhihi, orang kafir akan dikumpulkan dalam keadaan berjalan di atas wajahnya. Jadi yang berjalan wajahnya. Ya, kita lihat hadis yang ada di bawah bab ini, hadis nomor 7036. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsani Zuhair bin Harb wa 'Abd bin Humayd wal-Ladh li Zuhair qala haddatsana Yunus bin Muhammad qala haddatsana Shayban 'an Qatadah قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة: Bala wa izzati rabbina. Imam Muslim rahimahullahu taala membawakan hadis Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bercerita anna rajulan, bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kaifa yuhsyarul kafiru ala wajhihi yaumal qiyamah, bagaimana mungkin atau bagaimana kok bisa orang kafir nanti dihimpun atau dikumpulkan pada hari kiamat dengan wajah di bawah. Jadi dia membayangkan mana mungkin wajah tanpa ada sesuatu yang melangkah di wajah tersebut, kok bisa wajah yang berjalan, ya, sementara kakinya di atas, wajahnya di bawah. Di dunia kaki di bawah, wajah di atas. Di akhirat nanti wajah yang di bawah, sementara kaki di atas. Dia membayangkan mana bisa, karena dalam berjalan itu kan membutuhkan kaki. Mana bisa, jangankan berjalan, tegak dengan kepala di bawah saja itu susah. Walaupun ada dilakukan di dunia ini dengan menjadikan kepala di bawah sementara kaki di atas, itu bukan untuk berjalan. Ya. Ada orang yang melakukan dengan tangan, ya, tetapi yang melangkahkan tangan, sementara wajah terpisah dari tanah, ya, terpisah dari tanah, kemudian dia berjalan dan kakinya di atas. Tetapi itu tidak lama dan tidak mungkin menempuh jarak yang jauh, ya, menempuh jarak yang jauh. Di akhirat nanti bukan dengan tangan tetapi dengan wajah yang berada di tanah lalu dia berjalan. Ini yang membuat laki-laki tadi merasa tidak mungkin, merasa tidak mungkin, lalu menanyakan kepada Nabi, "Kaifa yuhsyarul kafiru ala wajhihi yaumal qiyamah?" Kata Nabi SAW, qal, "Alaysa alladhi amshahu ala rijlaihi fid dunya qadiran ala an yumshiyahu ala wajhihi yaumal qiyamah?" Bukankah yang memperjalankan dia di atas kedua kaki di dunia maha kuasa juga untuk memperjalankan dia dengan wajah di akhirat? Bukankah zat yang maha kuasa yang menjadikan dia berjalan di bumi ini, di dunia ini dengan kedua kaki, juga maha kuasa untuk memperjalankan dia nanti dengan wajah di akhirat? Jadi itu jawaban Nabi, sangat simple. Ketika Allah maha kuasa untuk memperjalankan dengan kedua kaki di dunia, Allah juga maha kuasa untuk memperjalankannya dengan wajah di akhirat. Sebagaimana Allah maha kuasa menjadikan lidah berbicara, maka Allah juga maha kuasa untuk menjadikan tangan berbicara, kulit berbicara, kaki bercak berbicara. Ya, Allah maha kuasa untuk menjadikan bumi berbicara, gunung berbicara, ya, batu-batu berbicara, karena Allah maha kuasa. Jadi bila mana kita meyakini kemahakuasaan Allah, maka tidak ada yang mustahil, ya, tidak ada yang mustahil. Jadi ini menegaskan bahwa orang kafir nanti di akhirat terbalik, dan ini juga menjadi tanda perbedaan antara orang yang beriman dengan orang kafir di akhirat. Tanda bahwa posisinya terbalik. Posisinya terbalik. Bila mana dia berada berjalan dengan wajah, berarti kafir. Ya, kafir. Bila mana dia berjalan dengan kaki, belum tentu beriman semuanya. Belum tentu beriman semuanya. Karena yang dihimpun juga bersama orang yang beriman, munafiqun. Orang munafiqun dihimpun bersama orang yang beriman, dan mereka juga berjalan dengan kedua kaki, ya, berjalan dengan kedua kaki, dan Allah Subhanahu wa taala akan memisahkan antara orang yang beriman dengan orang munafiqin nanti dengan di hari kiamat dengan proses-proses penghisaban. Inilah hadis tentang orang kafir dihimpun dengan kaki, dengan wajah yang berjalan, dengan wajah di bawah, kaki di atas di hari akhirat nanti. Kemudian setelah mendengarkan hadis ini dari Anas Ibn Malik, maka muridnya Qatadah, karena Nabi SAW tidak meminta jawaban dari orang yang bertanya tadi, sehingga tidak ada jawaban. Nabi ketika dia bertanya bagaimana nanti orang kafir dihimpun di akhirat dengan wajah di bawah, ya, lalu Nabi mengatakan, bukankah yang telah memperjalankan dia di dunia dengan kedua kaki maha kuasa untuk memperjalankan dia nanti di akhirat dengan wajah? Tidak ada jawaban, karena semua paham, semua yakin bahwa begitu luas kemahakuasaan Allah, sehingga Allah juga maha kuasa untuk memperjalankannya dengan wajah, ya, dengan wajah. Sebagaimana tentang yang tadi kita katakan, Allah maha kuasa untuk menjadikan yang punya mulut dan lidah berbicara, Allah juga maha kuasa untuk menjadikan yang selain mulut dan lidah berbicara seperti kulit. Makanya kulit ditanya oleh pemiliknya, ya, lima syahidtum alaina, kata pemilik kulit yang tadi bersaksi di hadapan Allah, kenapa kalian bersaksi atas kami? Maksudnya bersaksi mencelakakan, bersaksi mencelakakan. Lima syahidtum alaina. Apa kata Qurayd kepada pemiliknya? Antaqanallah alladhi antaqa kulla syai. Allah yang menjadikan kami berbicara, yang telah menjadikan semua bisa berbicara. Yang bisa berbicara bukan semua yang punya lidah dan mulut. Yang bisa berbicara semua yang dijadikan oleh Allah bisa berbicara. Walau tanpa ada memiliki lidah dan mulut. Ya. Walau tanpa memiliki lidah dan mulut seperti batu. Nabi SAW di Madinah bercerita, saya masih ingat. Di Mekah itu ada batu yang setiap saya lewat di dekatnya dia mengucapkan salam. Ya. Mengucapkan salam. Tanpa ada mulut, tanpa ada lidah. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Qatadah yang tadi mendapatkan hadis dari murid, dari gurunya Anas, setelah mendengar hadis tentang jawaban Nabi, dia yang muncul karena keimanannya menyampaikan jawaban sendiri. Qala Qatadah, berkata Qatadah, bala. Karena dalam bahasa Arab, bila mana pertanyaannya didahului dengan alaisa, bukankah tidak, ya, bukankah tidak zat yang maha kuasa memperjalankannya di dunia dengan kedua kaki, maha kuasa pula untuk memperjalankannya dengan wajah di akhirat. Kalau dalam bahasa Arab, jawaban alaisa itu bukan na'am. Ini yang belajar bahasa Arab. Jadi kita ambil ayat yang lain. Ketika Allah menanyakan kepada ruh-ruh di dalam tulang sulbi Nabi Adam yang kemarin terakhir kita baca, alastu bi rabbikum. Kata alastu sama dengan alaisa di sini. Jadi bila mana nanti ada pertanyaan dalam bentuk alaisa, maka jawabannya bukan na'am atau la. Kalau kita mengatakan na'am berarti tidak. Apakah tidak Allah mampu, lalu kita katakan na'am, berarti Allah tidak mampu. Allah tidak mampu. Jadi jawabannya, kalau iya, adalah bala. Makanya dalam ayat tadi, alastu bi rabbikum qalu bala. Ya. Di sini, Qatadah yang tidak mendapatkan dalam hadis itu jawaban laki-laki yang bertanya tadi, karena memang tidak butuh jawaban. Semua orang yang beriman pasti meyakini Allah Maha Kuasa untuk menjadikan semua yang ia kehendaki terjadi. Ia tinggal mengatakan kun fayakun subhanahu wa ta'ala. Maka tidak, hadisnya juga tidak butuh jawaban. Dan Nabi sudah yakin laki-laki ini paham. Tetapi Qatadah, dia perawi hadis yang meriwayatkan hadis ini dari gurunya Anas bin Malik. Dia karena begitu bergejolaknya jiwanya karena mengagungkan Allah, ia mengatakan bala wa izzati rabbina, bala wa izzati rabbina. Benar, Allah Maha Kuasa untuk melakukan itu. Dan dia bersumpah, Qatadah bersumpah, wa izzati rabbina, demi keperkasaan Tuhan kami, Allah Maha Kuasa. Ya, jadi jawaban ungkapan terakhir qala Qatadah ini bukan hadis. Ini bukan termasuk hadis yang berhubungan dialog antara laki-laki dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Tetapi ini tambahan yang berhubungan dengan salah seorang perawi, yaitu Qatadah, muridnya Anas ibn Malik radhiyallahu taala. Dan jawabannya dia ini hanya sekedar memberikan kita pelajaran bahwa orang yang beriman begitulah sehendaknya dia meyakini kemahakuasaan Allah. Dia ucapkan atau tidak? Dia ucapkan atau tidak? Tetapi di sini nampak terucap dan bahkan diiringi dengan sumpah. Demi keperkasaan Tuhanku, benar Allah Maha Kuasa untuk melakukan apapun yang ia kehendaki. Ma syaa kana wa ma lam yasha' lam yakun. Ya, ia apa yang ia kehendaki terjadi dan apa yang tidak ia kehendaki tidak akan mungkin terjadi. wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi maha kuasa Allah untuk menjadikan wajah yang tidak ada sesuatu yang bergerak bisa berjalan. Ya, berjalan di wajahnya. Jadi bayangkan saja bagaimana wajah ini bersentuhan dengan tanah, tiba-tiba dia melangkah. Bergerak sendiri seakan-akan melangkah di, seperti di, melangkahnya dua kaki. Subhanallah. Sebagaimana Allah Maha Kuasa menjadikan kata-kata kita ini berbentuk nanti di akhirat. Ya, Allah menjadikan amanah dan rahim berbentuk di akhirat. Di pangkal sirat, amanah dan rahim ini akan datang kepada setiap pelakunya. Amanah yaitu menunaikan amanah. Rahim yaitu menyambung silaturahim. Ketika sampai perjalanan akhir itu ke tahapan menyeberangi neraka di atas jembatan yang sangat halus, lebih halus daripada sehelai rambut, kata Nabi, adaqqu minasy'arati wa ahaddu minasyaifi, dan lebih tajam dari sebilah pedang. Amanah dan silaturahim ini akan dibentuk oleh Allah, menjumpai setiap pelakunya, kemudian dia memberi syafaat, meminta syafaat kepada Allah. Allahumma syafi'hu fiyya. Begitu juga Al-Quran dan puasa. Al-Quran, bacaan Al-Quran dan ibadah puasa juga akan memberikan syafaat. Allah Maha Kuasa untuk membentuknya, menjadikan dia berbentuk seperti semua amalan kita di alam kubur, berbentuk manusia. Berbentuk manusia. Ya. Itulah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua yang paling penting di sini adalah berita gaib yang mesti kita imani, bahwa Nabi bercerita tentang apa yang dialami oleh orang kafir nanti di hari kiamat, yaitu nanti berjalan di atas wajah, berjalan di atas wajah. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga keimanan kita, dijaga keakidah kita yang benar, kemudian diberi keistiqomahan di atas iman dan taqwa. Wallahu ta'ala alam. Hadza al-hadis تفسير لقول الله تعالى في سورة الفرقان. أيوة. الآية 34. الفرقان. الآية 34. طيب اقرأ. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك. قبل هذه الآية. لأن الذي يمكن تفسير لما قبله. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. وأيضا بواب البخاري على هذا الباب. يعني تفسير لهذه الآية. إيه. أحسنت. الفرقان. في سورة القمر. إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. Pernyataan yang tadi, orang laki-laki yang tadi datang kepada Nabi bertanya, itu bisa jadi dia setelah mendapatkan penegasan-penegasan keadaan orang kafir nanti di akhirat dari Al-Quran yang tadi diperdengarkan kepada kita. Yang pertama surah Al-Furqan ayat 34. Al-Furqan 34. Yang berbunyi bermula sebenarnya cerita tentang orang kafir itu dari ayat 31. Ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira wa qala alladziina kafaru. Dari mula sana cerita tentang orang kafir, redaksinya. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila alaihi alquranu jumlatan wahidah kadzalika linuthabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila wa la ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bilhaqqi wa ahsana tafsira alladziina yuhsyaruna ala wujuhihim. Ini cerita tentang orang kafir. Dan berkata orang kafir, andai saja diturunkan kepadanya Al-Quran itu secara atau sekaligus. Ya. Jadi mereka mengharap menuntut yang tidak mungkin. Seperti yang telah kita pelajari dalam pelajaran tafsir, orang-orang kafir itu selalu menentang Nabi, menantang sekaligus untuk membuktikan hal-hal yang berkenaan dengan bukti kenabian dengan hal-hal yang tidak mereka yakini tidak mampu dilakukan oleh Nabi, ternyata dilakukan oleh Nabi SAW, seperti terbelahnya bulan ya, dalam surah Al-Qamar. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak, ternyata diturunkannya Al-Qur'an itu secara bertahap-tahap, tujuannya untuk menetapkan qalbu Nabi. Linutsabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila, dan kami bacakannya dan kami bacakan kepadanya dengan benar-benar tartil. Kalau sekaligus 30 juz Al-Qur'an diturunkan oleh Allah, maka bacanya pasti cepat. Bacanya pasti cepat. Sementara Allah SWT menginginkan membaca dengan tenang, dan Nabi pun mendengarnya tenang. Jadi ketika datang berangsur-angsur, Nabi kan menerimanya tenang. Karena Al-Quran itu berat. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Makanya ketika Nabi menyadari bahwa dia harus menghafal, maka setiap mereka Jibril membacakan Al-Quran kepadanya saat turun, ia menggerak-gerakkan lidahnya, ya, menggerak-gerakkan lidahnya mengikuti apa yang didengarnya dari bacaan Jibril, ya. Maka Allah SWT melarangnya, menegurnya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi, inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana. Jadi Allah telah memberikan jaminan Nabi langsung hafal. Bukan hanya hafal, Nabi juga memahaminya, karena Allah yang memahamkan. Ya, sementara orang kafir meminta Al-Quran itu turun sekaligus seluruhnya 30 juz, sedangkan sedikit-sedikit saja Nabi sudah kewalahan. Ya, nah, jadi berangsur-angsurnya Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk menetapkan qalbu Nabi, menerima wahyu itu dengan tenang, dengan hati lapang. Makanya di surat An-Nur kan, kalau saya tidak salah ya. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Wa Qur'an sahih Al-Isra. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin. Dan Al-Qur'an yang kami pisah-pisah turunnya agar engkau membacakan. Nabi juga menerima tadi dengan hati tenang, dia membacakan kepada manusia pun dengan tenang. Jadi manusia tidak sekaligus menerima perintah sholat, menerima perintah zakat, menerima perintah haji, sekaligus susah mengamalkannya. Nah, sementara orang kafir menuntut itu, dan bahkan mereka, kalau kamu tidak bisa mendatangkannya, kami bisa. Mereka ingin menandingi Al-Quran. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. Lalu Allah balas dengan menurunkan ayat atau wahyu yang lebih baik, lebih benar, lebih baik, dan lebih baik penafsirannya. Nah, kemudian Allah bercerita tentang mereka nanti di akhirat. Mereka itu orang-orang kafir, yuhsyaruna ala wujuhihim. Ini yang berhubungan dengan hadis kita. Alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim, yang mana mereka nanti dihimpun di atas wajah. Jadi yang menetapkan mereka berjalan di atas wajah itu siapa? Allah. Yuhsyaruna ala wujuhihim, dihimpun di atas wajah menuju neraka. Ila jahannama, menuju neraka. Ulaika syarrun makana, ulaika syarrun makana, mereka lah orang-orang yang tempatnya paling buruk. Wa adallu sabila, yang paling sesat jalannya. Kemudian tadi di surah Al-Qamar, surah Al-Qamar pada ayat 48. Ya. Mada? Qablahu al-ayah 47. Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur yawma yus'habuna fin nari 'ala wujuhihim dhuqu massa saqar. Ya. Yawma yus'habuna 'ala wujuhihim. Yawma yus'habuna fin nari 'ala wujuhihim. Pada hari orang-orang yang berdosa itu diseret ke neraka di atas wajah. Ini juga menunjukkan bahwa mereka nanti berjalan di atas wajah. Kemudian mendengar ayat-ayat ini, laki-laki tadi datang kepada Nabi. Bisa berjalan di atas wajah itu, kira-kira begitulah pertanyaannya. Bisa. Dia mungkin memakai logikanya. Bisa. Berjalan atas wajah. Lalu Nabi SAW menjawab dengan apa? Awalaysa alladhi amshahu ala rijlaihi fid dunya qadirun ala ayyumsiyahu ala wajihi yawmal qiyamah. Bukankah yang maha kuasa memperjalankannya dengan kedua kaki di dunia, maha kuasa pula untuk memperjalankannya di atas wajah di neraka, di akhirat? Tidak ada jawaban, karena memang semua yakin. Semua meyakini itu. Tetapi yang luar biasa adalah pernyataan dari Qatadah tadi. Wallahu a'lam. Ahsanta. Bab yang ke-13. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, babu sabghi an'ami ahli ad-dunya fil nari wa sabghi ashaddihim bu'san fil jannah. Ini bab luar biasa yang berhubungan dengan keadaan hari kiamat juga. Imam Nawawi rahimahullah membuatkan bunyi bab, bab dicelupnya atau dicelupkannya. Kita perlu perbaiki terjemahan di sini ya nantinya. Sabri an'ami ahli dunya finna, yaitu dicelupkannya orang yang paling nikmat di dunia dari penduduk dunia, dicelup satu celupan ke neraka. Ya. Di dunia mereka yang orang ini yang paling nikmat hidupnya. Nanti di akhirat dicelupkan satu celupan ke dalam neraka. Bagaimana keadaannya nanti akan ada dalam hadis. Kemudian yang kedua, wasabri ashaddihim bu'san fil jannah. Dan orang yang paling sengsara hidup di dunia nanti dicelupkan satu celupan ke surga. Apa yang ia rasakan? Nah, inilah bab bunyi bab yang sekarang ini. Kalau terjemahannya, saya tadi cuma-cuma memahami, tidak tahu saya bagaimana memahaminya. Bab orang-orang kaya diberikan kenikmatan dunia ketika di neraka. Paham? Tidak. Ya, saya coba-coba untuk meluruskan agar berhusnudzan juga. Tidak bisa. Orang-orang kaya diberikan kenikmatan dunia ketika di neraka. Dan diberikan juga kepada orang yang paling miskin nikmat di dunia ketika di surga. Paham? Atau ada takwil yang lain? Ya. Sementara yang dibuat di dalam bahasa Arabnya, sabri an'ami ahli dunya finnah. Orang yang paling nikmat hidupnya di dunia dicelup ke neraka. Dicelup ke neraka. Ada kejadian ini nanti di akhirat. Kemudian orang yang paling sengsara hidupnya di dunia nanti dicicipkan kepadanya nikmat surga sedikit saja. Sedikit saja. Apa yang dia rasakan? Ini nanti akan lebih jelas dari hadis yang ada di bawah bab ini. Jadi perlu diperbaiki ya. Pahami yang tadi saya sampaikan, bisa saja dirubah sedikit. Ya. Orang yang paling nikmat di dunia dirasakan atau dicicipkan kepadanya sedikit azab neraka. Orang yang paling sengsara hidup di dunia dicicipkan kepadanya sedikit nikmat surga. Apa yang kedua-duanya rasakan? Itulah maksud dari bab ini. Kita baca hadis yang ada di bawah ini, 7037. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsana 'Amr an-Naqid qala haddatsana Yazid bin Harun qala akhbarana Hammad bin Salamah an Thabit al-Bunani an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا ربي. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا ربي ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. Yang menjadi catatan yang terpenting dari hadis yang akan kita pelajari adalah begitu dahsyatnya siksa neraka dan begitu nikmatnya, begitu indahnya nikmat surga. Itulah mungkin inti dari hadis ini, bahwa siksa neraka itu benar-benar keras, pedih, ya. Dan nikmat surga benar-benar indah dan menyenangkan. Hadis ini, hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim adalah hadis Anas ibnu Malik radhiyallahu taala an. Nabi saw bersabda, mengabarkan kepada kita dan kita percaya, karena ini kabar dari Nabi. Nabi yang mengabarkan dan kita yakin dan percaya bahwa kabarnya ini benar, karena ini konsekuensi dari syahadat kita. Kalau kita meyakini dia Nabi, utusan Allah, maka apapun yang dikabarkannya kita mesti terima dan kita yakini. Nabi mengabarkan tentang apa yang akan terjadi. Ya, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumul qiyamah. Dan didatangkan penduduk dunia yang paling nikmat hidupnya di dunia, dan dia tercatat sebagai ahlun nar. Ya. Karena yang nikmat hidup di dunia ini bukan semuanya ahlun nar. Ya, bukan semuanya penghuni neraka. Jadi yang didatangkan ini, dia paling nikmat hidupnya di dunia dan dia ahlun nar. Dia ditetapkan sebagai penghuni neraka. Didatangkan orang ini pada hari kiamat, lalu fayusbaghu finnari sabghatan, lalu dicelupkan satu celupan ke neraka. Ya. Summa yuqal, kemudian dikatakan, ya bena Adam, wahai anak Adam, maksudnya dia tadi, hal ra'aita khairan qattu, apa pernah engkau melihat kebaikan, ya, walau sedikit, ya, hal marra bika na'imun qattu, apa pernah engkau merasakan kenikmatan walau sedikit, ya. Apa pernah engkau merasakannya, kenikmatan walau sedikit? Ya, padahal dia di dunia yang paling nikmat hidupnya. Ketika dicelupkan satu celupan, kemudian setelah itu ditanya, dirasakan celupan neraka itu, kemudian ditanya kepadanya, pernahkah engkau melihat kebaikan atau merasakan berada di dalam kebaikan, kesenangan? Ya, ditanyakan kepadanya, walaupun sedikit, qala la, fayaqul la wallahi ya rabb, kata dia, tidak pernah, demi Allah wahai Rabbku. Bahkan dia bersumpah menyatakan tidak pernah dia merasakan kesenangan walau sedikit pun, padahal dia di dunia orang yang paling senang. Kenapa? Kesenangan dunia ini hilang seketika dengan siksa neraka yang sebentar itu. Siksa neraka yang dalam sebagian riwayat itu sangat sedikit dirasakan kepadanya. Bukan siksa yang kerasnya, tetapi yang paling ringannya dirasakan kepadanya, maka lupa semua kesenangan, kenikmatan yang pernah dia rasakan di dunia. Ini menunjukkan betapa kerasnya, betapa pedihnya siksa neraka. Sebaliknya, wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah yaumul qiyamah. Didatangkan pula orang yang paling sengsara hidup di dunia, dan dia ternyata ahlul jannah, karena dia beriman, karena dia sabar melalui kehidupan yang susah tersebut, sehingga dinyatakan oleh Allah sebagai ahlul jannah. Tetapi belum dimasukkan ke surga, dia dicicipkan sedikit atau dicelupkan satu celupan, ya, ke dalam surga, lalu ditanyakan kepadanya, ya bena Adam, hal ra'aita bu'san qattu, hal marra bika syiddatun qattu, wahai anak Adam, apa pernah engkau melihat kesusahan walaupun sedikit? Apa pernah engkau mengalami kesulitan walaupun sedikit? Fayaqul la wallahi ya Rabbi, kata orang ini, tidak, demi Allah ya Rabbku, ma marra bi bu'san qattu, tidak pernah saya melalui, mengalami, merasakan kesempitan, kesusahan sedikit pun Jadi terlupakan semua kesusahan yang dia alami selama hidup di dunia, padahal dia manusia yang paling sengsara. Ya, yang paling sengsara. Wala ra'aitu shiddatan qattu, dan saya juga tidak pernah melihat kesusahan sedikit pun, kesempitan sedikit pun, kesulitan sedikit pun. Lupa semua, hilang semua kesusahannya dengan sedikit saja dari nikmat surga yang dicicipkan oleh Allah kepadanya. Nah, ini yang tadi saya nyatakan di awal, bahwa hadis ini tujuannya untuk menggambarkan kepada kita betapa nikmatnya surga dan betapa pedihnya siksa neraka. Waliyadzubillah. Ya, ini keadaan salah satu keadaan hari kiamat yang diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita dari orang tergolong orang-orang yang ditetapkan oleh Allah menjadi ahlul jannah, dan diharamkan kita dari api neraka. Dan semoga Allah memberikan kita kekuatan dalam melalui kehidupan yang memang pasti ada kesusahannya, ada kesenangannya, ada kebahagiaan dan ada penderitaan, dan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai cobaan. Semoga Allah berikan kita kekuatan sehingga kita sukses dan lulus dalam menghadapi apapun yang diujikan oleh Allah untuk kita. Fis ayy ta'liq. Ma fi kalam. Tayyib. Bab yang ke-14. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, babu jazail mu'mini bihasanatihi fid dunya wal akhirah wa ta'jil hasanatil kafiri fid dunya. Kata Imam Nawawi, bab jazaul mu'min bihasanatihi fid dunya wal akhirah. Ini janji juga untuk orang-orang yang beriman, balasan orang yang beriman untuk kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu ia dapatkan di dua tempat, dunia akhirat. Ya, dunia akhirat. Jazaul mu'min bihasanatihi, balasan orang yang beriman lantaran kebaikan-kebaikannya itu dia dapatkan di mana? Fid dunya wal akhirah. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Ini janji yang luar biasa, jaminan, motivasi dari agama kita untuk terus berbuat kebaikan, karena kita akan diberikan balasan di dunia dan di akhirat. Kemudian wa ta'jilu hasanatil kafiri fid dunya, sementara orang kafir bila berbuat kebaikan maka balasannya disegerakan oleh Allah di dunia. Kalau dia berbuat baik, apalagi dalam misi kemanusiaan atau dalam berinteraksi dengan manusia, sesama manusia, atau bahkan dengan makhluk Allah yang lain, pemerhati hewan, ya, pemerhati hak-hak kehewanan, ya, kehewanan, ya, bukan kebinatangan, ya, berbuat baik. Luar biasa kalau kita lihat, ya, bagaimana perhatian mereka-mereka ini kepada hewan, berupaya untuk melepaskan hewan yang tersangkut di akar-akar, dan kita pun bisa jadi tersentuh juga, tetapi dia kafir. Ya, dikabarkan bahwa mereka ini yang berbuat baik sampai kepada siapapun juga, terutama kepada sesama manusia, kebaikan mereka itu akan dipercepat oleh Allah balasannya di dunia. Ya, balasannya di dunia. Sementara di akhirat Allah sudah tegaskan di dalam banyak ayat bahwa mereka nanti tidak memiliki kebaikan apa-apa. Jadi ini menunjukkan kemahaadilan Allah. Ya, karena kekufuran itu menghancurkan semua. Tidak ada kebaikan nanti terbawa sebanyak apapun di dunia lantaran kekufuran. Ya. Jadi Allah segerakan mereka mendapatkan balasan kebaikan mereka di dunia. Mungkin merasakan ketenangan. Ada rasa ketenangan karena membantu sesama. Ya, ini sunnatullah. Itulah jiwa yang dirasakan oleh manusia, keadaan jiwa yang dirasakan oleh manusia ketika dia membantu antara sesama, terlepas apa misinya, apa modusnya, tetapi kita yakin bahwa di antara yang melakukan itu ada yang memang ikhlas, Ada yang memang merasakan ketenangan ketika dia membantu hewan, membantu manusia yang kesusahan. Ya. Nah, mereka ini nanti akan mendapatkan balasannya, cuma balasannya hanya di dunia. Baik, mungkin merasakan bahagia, ada lapangnya dada ketika mereka membantu itu semua. Tidak ada mengharapkan apapun dari manusia, dari balasan apapun juga dari manusia, tetapi mereka merasakan kebahagiaan. Itu yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini maksud dari bab yang ke-14, balasan kebaikan yang dilakukan oleh orang yang beriman di dunia dan juga di akhirat, dan balasan kebaikan orang kafir hanya diberikan di dunia. Hadis 7038. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللظ لزهير قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. حديث أنس Ibn Malik radhiyallahu taala anhu dibawakan oleh Imam Muslim juga di sini. Nabi SAW bersabda mengabarkan kepada kita juga tentang perkara gaib, dan kita yakin dan percaya bahwa ini adalah berita yang nyata, yang hakiki. Kata Nabi, innallaha la yadhlimu mu'minan hasanatan yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi seorang mukmin pun atas kebaikan yang dia lakukan. Yu'ta biha fid dunya, balasan nanti diberikan lantaran kebaikan itu kepadanya di dunia. Ya, bisa jadi dia di antara balasannya dia bahagia, atau misalnya dia membantu menolong, maka dia mendapatkan pertolongan juga. Ya. Mendapatkan pertolongan juga. Bila mana dia melapangkan kesempitan, maka dilapangkan pula kesempitan kehidupannya di dunia. Ini didapatkan oleh orang yang beriman. Di samping dia merasa kebahagiaan, ketenangan hati ketika melakukan kebaikan-kebaikan tersebut, dan dia juga mendapatkan yang sama. Al-jaza'u min jinsil amal. Bila dia membantu, maka dia dibantu. Bila mana dia melapangkan, dia pun dilapangkan urusannya. Ya. Ini di dunia. Tidak satu kebaikan pun yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman imbasnya atau buahnya di dunia. Kemudian sementara di akhirat wa yujza biha fil akhirah. Dia juga akan mendapatkan ganjaran lantaran kebaikan yang sama di akhirat. Jadi dua pahala yang didapatkannya, dua balasan yang didapatkannya di dunia, kemudian nanti ganjaran upah pahala didapatkan di akhirat. Ya. Ini orang yang beriman. Wa ammal kafiru, adapun orang kafir, fayub, ini menunjukkan Allah, Nabi membagi orang manusia itu kepada dua, mukmin dan kafir. Mukmin dan kafir. Kemudian keadaan orang yang beriman dan orang kafir juga disebutkan di sini, berbeda sekali. Sama sekali tidak sama. Lalu kenapa kita tetap ingin menyamakan? Ya, Nabi saja dalam berita ini tidak menyamakan. Ya, sesuai dengan kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal kafiru, adapun orang kafir, fayut'amu bihasanati ma 'amila biha lillahi fid dunya. Maka dia diberi rezeki, diberikan rezeki lantaran kebaikan-kebaikan yang dilakukannya di dunia karena Allah. Ya. Karena Allah itu, karena memang mereka tidak mengharap apa-apa. Nampak memang raut keikhlasan. Ya, kebahagiaan ketika mereka membantu, ketika mereka melakukan apapun yang mereka lakukan dari hal-hal yang positif, ya. ada memang kita tidak tahu apa niat, tapi apa niat mereka. Yang jelas ketika mereka melakukan itu tanpa ada satu mata pun melihatnya, ya. Bisa jadi memang mereka mengabadikannya dengan mungkin membawa misi menyeru orang untuk memperhatikan hak-hak hewan-hewan yang perlu dibantu, ya. Ketika mereka misalnya terperosok ke jurang, masuk ke sumur tua, atau hanyut di sungai, akhirnya mereka berupaya untuk membantunya, apapun hewannya, sekecil apapun hewannya. Dan kita juga dalam agama kita, Nabi mengabarkan tentang seorang pekerja sek, ya. Pekerja sek ada dua, dalam riwayatnya ada dua, laki-laki dan wanita, dan kasusnya sama. Nabi SAW mengabarkan Allah bersyukur kepada dia dan mengampunkan dosanya. Dari Bani Israel ini, pelaku sek, penjajah diri, pekerja sek dari Bani Israel, berjalan di padang pasir, kemudian kehausan, mencari air, dapat sumur, turun dia ke bawah minum, kemudian dia naik lagi, tiba di atas dilihatnya apa? Anjing, ya. Jadi agama kita memang justru menekankan itu adalah sebuah amal saleh, janji pahala dari Allah dan bahkan ampunan dosa malah dari Allah Subhanahu wa taala dalam agama kita. Naiknya dan didapatkan anjing menjulur lidah karena kehausan. Yalhathu at-turaba minal atash, atau yalhathu thara minal atash. Karena saking panjang lidahnya keluar, menjulur keluar sampai bersentuhan dengan debu, dengan tanah. Saking kehausan maka timbul rasa kasihannya. Nah, ini yang tidak ada yang melihat. Nabi mengabarkan ini berita ghaib. Tidak ada yang melihat. Dia turun lagi ke dalam lubang sumur. Kemudian dia tidak tahu cara untuk membawa air ke atas. Lalu dia akhirnya mendapat ide untuk membuka sepatunya yang panjang dan dari terbuat dari kulit. Lalu dimasukkan ke dalam sepatunya itu air yang ada di dasar sumur tadi. Kemudian dia memanjat ke atas lagi. Diberinya minum. Benar-benar rasa kasihan dan yang ada dalam jiwanya, dalam hatinya, diberikan minum dan Allah Subhanahu wa taala bersyukur kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam agama kita justru ada tuntunannya. Ada tuntunannya. Jadi orang kafir yang melakukan itu nanti akan mendapatkan balasan di dunia. Bisa jadi dilapangkan rezekinya oleh Allah, kemudian dia diberi ketenangan, kebahagiaan dengan pekerjaannya. Di sini diungkapkan oleh Nabi dengan fayut'amu, diberi makan lantaran kebaikan-kebaikan yang ia lakukan karena Allah di dunia. Hatta idza afdha ila al-akhirah, sehingga apabila nanti dia sudah sampai akhirat, lam takun lahu hasanatun yujza biha, tidak lagi tersisa miliknya kebaikan yang perlu dibalas. Karena semuanya sudah lengkap, sudah sempurna dibalas oleh Allah di dunia. Dan kekufurannya tidak menyisakan kebaikan apa-apa. Karena kekufuran itu membuat semua kebaikan itu terhapus di akhirat. Kesyirikan juga demikian. Inna la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika engkau berbuat syirik wahai Rasul, niscaya akan terhapus amalan-amalanmu. Jadi inilah berita dari Nabi, perbedaan ungkapan istilah yang diberikan kepada manusia. Dikatakan satu mukmin, yang satu kafir. Kemudian yang kedua, perbedaan balasan bagi mereka yang benar-benar berbuat kebaikan. Yang mukminnya mendapatkan kebaikan dua kali lipat, di dunia didapatkan balasan kebaikannya, di akhirat juga akan disimpan oleh Allah kebaikan untuk dibalas dengan surga pahala. Kemudian orang kafir, dia mendapatkan balasan kebaikannya hanya di dunia dan habis kalau sudah meninggal dunia. Ya. Wallahu a'lam. Hadis kedua, 7039. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Asim ibn Nadr al-Taymi, qala haddathana Mu'tamir, qala sami'tu Abi, qala haddathana Qatadah, an Anas ibn Malik radiyallahu anhu, أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم Innal kafira idza amila hasanatan ut'ima biha tu'matan min ad-dunya wa amma al-mu'minu fa inna Allah yadakhiru lahu hasanatihi fil akhirah wa yu'qibuhu rizqan fid dunya ala ta'atihi. Ini juga hadis yang sama dibawakan oleh Imam Muslim, hadis Anas Ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW mengabarkan hampir sama dengan hadis sebelumnya, innal kafira idza amila hasanah, sesungguhnya orang kafir apabila berbuat kebaikan, ut'ima biha tu'matan fid dunya, akan diberikan makan lantaran kebaikannya itu dia di dunia, dengan makanan di dunia. Dan makanan ini bisa jadi kenikmatan, rezeki yang dilimpahkan, ada rasa ketenangannya dengan kebaikan yang dilakukan, tetapi hanya sebatas di dunia, hanya sebatas di dunia. Wa ammal mu'min, dan adapun orang yang beriman, fa innallaha yadakhiru lahu hasanatihi fil akhirah, sesungguhnya Allah menyimpankan untuknya kebaikan-kebaikannya tersebut di akhirat, balasannya. Bukan hanya sekedar di akhirat dia dapatkan, tetapi wa yu'qibuhu rizqan fid dunya, dia nanti akan iringkan kebaikan-kebaikan itu dengan memberinya rezeki di dunia. Jadi setelah dia berbuat kebaikan, maka setelah pasca itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya rezeki di dunia atas ketaatan yang dia lakukan. Ya, yu'qibuhu artinya yang datang setelah kebaikan. Ya, setelah kebaikan didatangkan oleh Allah kepadanya rezeki di dunia. Rezeki di dunia bisa jadi rezeki berupa materi, ya, yang dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa juga rezeki kesehatan, rezeki keberkahan dari ketaatan-ketaatan yang ia lakukan. Dan inilah perbedaan yang besar antara orang yang berbuat kebaikan dari orang mukmin dan orang kafir. Orang mukmin akan mendapatkan balasan di dua tempat, di dunia ini dan juga di akhirat. Nah, dan tentu hadis ini bukan hanya sebatas teori, tetapi kita juga harus merasakan bagaimana setiap kebaikan, ketaatan, amal saleh yang kita lakukan, kita merasakan bahwa kita mendapatkan balasan dari Allah di dunia. Ya, balasan dari Allah di dunia. Dan ini yang dirasakan oleh orang-orang saleh dahulu. Ya. Dan jangan sampai ini, saya sangat tidak suka bila mana amal saleh di dunia ini selalu dikaitkan dengan balasan materi. Ya. Apalagi yang berkenaan dengan infak. Ya. Jadi membawa manusia untuk berinfak dengan menjanjikan balasan materi di dunia. Dan walaupun ada perhatian, tapi tidak sebesar perhatian akhirat. Tidak sebesar perhatian ke akhirat. Jadi ditampilkan keberhasilan si fulan yang telah berinfak sekian, rezekinya lapang, usahanya lancar. Buka satu sudah sekian banyak cabang usahanya. Ini semuanya mengaitkan sedekah di dunia dengan balasan materi di dunia. Ya, sedekah di dunia dengan balasan materi di dunia, walaupun memang ada, tetapi yang terpenting bagi orang yang beriman balasan di akhirat. Balasan di akhirat. Sekian banyak orang yang bersedekah di dunia, ya, dia tidak menggembar-gemborkan balasan yang didapatkan di dunia. Ya, dia tetap berusaha. Dia yakin Allah memberikan ganti dari sedekahnya, karena setiap pagi, ya, yang dilalui oleh setiap orang yang berinfak atau oleh setiap orang, setiap hamba itu, Allah turunkan dua malaikat setiap pagi. Dari semenjak sekarang ini malaikat sudah ada, yang satu mengatakan Allahumma a'ti munfiqan khalafa, yang satu mengatakan lagi dalam doanya Allahumma a'ti mumsikan khalafa, wahai orang, ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak ganti khalafa. Ganti maksudnya tambahkan, berikan rezeki, balas. Ini doa mereka yang pertama. Yang kedua, ya Allahumma a'ti mumsikan talafa, berikanlah kepada yang menahan kerusakan. Ya, kerusakan pada rezekinya karena dia tidak berinfak. Memang ada janji-janji seperti itu, tetapi tidak menjadi perhatian besar orang-orang yang berinfak. Orang-orang yang berinfak dari orang saleh, yang mereka inginkan adalah bagaimana mereka berbahagia dengan amal ibadah mereka, termasuk sedekah. Ya, termasuk sedekah. Orang-orang dahulu, subhanallah, ketika mereka menggunakan harta untuk mengejar surga, terkadang membuat kita berdecak kagum dan merasa mereka bukanlah manusia. Ya. Ini semenjak zaman Nabi SAW, para sahabat dan murid-murid mereka yang dihasilkan oleh ilmu yang benar. Abdullah ibn Mubarak, dia ulama besar, ahli hadis, ulama aqidah, ulama fikih, dan dia juga terkenal kedermawanan yang luar biasa. Pernah diceritakan dalam kehidupan beliau, dalam kedermawanannya, dia mengumumkan kepada orang-orang yang ingin berangkat haji, barang siapa yang ingin haji maka ikutlah dengan kafilah Abdullah bin Mubarak. Ya. Yang pertama sebagai tujuannya adalah bersafar bersama ulama. Maka berbondong-bondonglah orang ikut berangkat dengan kafilahnya. Dan mereka pun membayar. Ya. Dengan tentu pembayarannya ada. Dibayar, disetor. Ya. Uang keberangkatannya, semua yang dibutuhkan, konsumsinya, akomodasinya, semua dibayar. Kemudian berangkatlah. Dan mereka mendapatkan servis yang luar biasa bersama Abdullah bin Mubarak, dari sisi ilmu, edukasi, taujihat, arahan-arahan, bimbingan keagamaan, semangat beribadah yang selalu disuntikkan oleh beliau. Dan beliau, karena beliau juga terkenal kezuhudannya rahimahullahu ta'ala, berangkat haji dan kembali pulang. Ya, kembali pulang. Dan sampai di negeri, di rumah masing-masing, mereka dengan gembira, bahagia, perjalanan yang tidak ada tandingan kesuksesan mereka, manfaat dan keberkahan yang mereka dapatkan. Tiba-tiba terdengar pengumuman lagi, yang berangkat kemarin bersama kafilah Abdullah bin Mubarak diminta kembali datang ke kantor travel. Ya, datang ke kantor travel. Datang ke rumahnya, ternyata ada pembahagian pundi-pundi. Ya, ada pembagian pundi-pundi, maka dibagikan satu persatu. Ternyata uang yang mereka setor kembali lengkap, tidak kurang walau sebesar pun. Jadi semua keberangkatan, biaya keberangkatan itu ternyata yang membiayainya si pemilik travel tersebut. Ada pemilik travel seperti ini? Mudah-mudahan ada. Ya, mudah-mudahan ada. Ini subhanallah. Mereka tidak khawatir berkurang. Ya, bayangkan memberangkatkan orang ibadah haji, kemudian diarahkan, dibimbing. Ya, subhanallah. Jadi mereka sama sekali tidak ada tidak ada keinginan untuk nanti mendaftar lagi lebih banyak dari itu. Tidak ada. Memang mereka tidak memikirkan dunia. Makanya ketika ada dakwah yang mengajak orang bersedekah, kemudian dikaitkan terus dengan keuntungan duniawi, ini membuat orang menjauh dari surga. Mereka tidak perhatian lagi dengan surga. Yang penting bagaimana mereka sukses di dunia. Makanya banyak yang terpedaya, banyak yang bersemangat karena mereka ingin untung duniawi. Ya. Memang agama kita mengarah ke sana seperti yang dijanjikan dalam hadis ini. Ya. Dalam hadis ini, orang yang beriman ketika beramal, dia akan mendapatkan balasan di dunia dan juga di akhirat. Tentunya akhirat yang lebih mereka prioritaskan. Di dunia itu Allah yang memberikan. Mereka tidak sebenarnya membutuhkan, tetapi Allah yang memberikan balasan tersebut, dan ini untuk memuliakan orang-orang yang beriman. Hadis terakhir 7040. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad ibn Abdullah ar-Ruzzi qala akhbarana Abdul Wahhab ibn Ata an Sa'id an Qatadah an Anas radhiyallahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam bima'na hadithihima. Masih hadis Anas dibawakan kembali oleh Muslim dengan sanad yang baru ya, dari dua jalur atau dengan jalur yang lain yang maknanya sama dengan hadis di dua jalur yang sebelumnya ya. Kita coba runut dari atasnya. Anas bin Malik, dari beliau diriwayatkan oleh Qatadah, ini semuanya sama. Hadis ini semua diriwayatkan dari Qatadah, diriwayatkan dari Anas oleh Qatadah. Yang dari Qatadah ini yang nanti berbeda-beda. Ya, Qatadah ini memiliki beberapa murid. Yang pertama Hammam ibnu Yahya di hadis yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ayahnya Mu'tamir, yaitu Mu'tamir ibn Sulaiman At-Taimi. Mu'tamir ibn Sulaiman. Jadi Sulaiman yang meriwayatkan dari Qatadah. Di hadis yang ketiga ini yang meriwayatkan dari Qatadah adalah Sa'id. Sa'id ibn al-Musayyab. Ya. Jadi ini yang dimaksud dengan cabang-cabangnya. Jadi dari jalur Sa'id ini nanti sanadnya atau bunyinya sama dengan bunyi hadis yang sebelumnya, yaitu Nabi SAW menjelaskan tentang balasan yang diberikan oleh Allah kepada pelaku kebaikan di dunia antara orang yang beriman dan orang kafir. Orang yang beriman akan diberikan balasan di dunia dan juga di akhirat, sementara orang kafir disegerakan oleh Allah balasannya di dunia. Ya, wallahu ta'ala alam. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keimanan kita dan memudahkan kita untuk berbuat amal saleh di dunia, dan semoga Allah berikan balasan untuk kita baik di dunia maupun nanti di akhirat dengan surganya. Wallahu ta'ala waliyu dhalika wal qadiru alaih wa huwal muwaffiq li aqwamit tariq wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masih kalau masalah itu, yuk.